Membahas penjelasan tentang makna salaf, kemudian juga kewajiban kita menghormati salafus saleh, kemudian juga dalil atau hujjah tentang wajibnya berpegang kepada manhajus salaf. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, sekarang kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dakwah salaf. Bagaimana prinsip dakwah salaf ini kita harus tahu, sebab perkembangan dakwah ini semakin luas di dunia Islam dan kita mesti tahu bagaimana prinsip dakwah salaf ini. Saya ambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah tentang prinsip-prinsip dakwah ini. Saya akan jelaskan yang perlu saya jelaskan, karena ada juga yang pembahasannya panjang sehingga enggak semuanya harus saya jelaskan. Dari prinsip dakwah salaf yang pertama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa prinsip dakwah salafiyah ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi kalau disebutkan tentang dakwah, begitu juga tentang akidah, tentang manhaj, tentang dakwah, tentang akhlak, tentang muamalah, itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Karena mereka yang lebih faham tentang Al-Quran dan Sunnah, salaf ini, dan mereka yang lebih tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, dan mereka sudah melaksanakan Quran dan Sunnah. Makanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Yang pertama kali melaksanakan dakwah, itu para sahabat. Sebelum orang lain mengajak kepada kebenaran, yang pertama kali ya sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman, Kul hadihi sabili ad'u inallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kalau agak maju lagi sedikit biar yang belakang agak luas. Nah. Jadi Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku mengajak kalian ke jalan Allah. Jadi inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kalian ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang kelima yang ditahqiq oleh Syekh masyhur Hasan Salman, kata Ibnu Qayyim begini, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Muhammad, mengajak kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Sedang orang yang mengajak ke jalan Allah, mereka berada di atas basirah. Berarti mereka yang pertama kali mengajak manusia ke jalan Allah, mereka berada di atas basirah. Maka wajib untuk diikuti. Yang pertama kali mengajak manusia ke jalan Allah, Rasulullah. Kemudian Rasul menyebutkan, wa manittaba'ani. Dan orang-orang yang mengikuti aku. Yang pertama kali mengikuti Rasulullah siapa? Sahabat. Makanya, kata Ibnu Qayyim, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu, maka wajib diikuti. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang jin dalam surah Al-Ahqaf ayat 31, Ya qawmana ajibu da'iyallah wa aminu bih. Wahai kaum kami, ya sebangsa jin, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Sedangkan orang yang mengajak kepada Allah di atas basirah, maka ia telah mengajak kepada kebenaran yang telah diketahuinya. Dan mengajak kepada hukum-hukum Allah berarti mengajak kepada Allah. karena ia adalah ajakan untuk mentaati segala apa yang diperintah dan dilarangnya. Para sahabat ridwanullah al-majma'in telah mengikuti Rasulullah SAW, maka wajib mengikuti mereka apabila mereka mengajak kepada Allah SWT. Di dalam I'lamul Muwaqqi'in di juz yang kelima. Ini tahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Jadi prinsip dakwah salafi yang pertama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena mereka yang faham tentang dakwah ini. Dan mereka faham tentang Quran, mereka faham tentang Sunnah. Dan sudah saya jelaskan dari ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 115. Begitu juga dalam surah Al-An'am ayat 153. Dan juga hadis atau asar Ibnu Mas'ud yang menjelaskan tentang Rasulullah menggaris satu garis yang lurus dan di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang menyimpang. Jadi kita wajib mengikuti pemahaman ini dan ini jalannya kaum mukminin. Kemudian ikhwan fil din azakumullah bahwa para sahabat orang yang mengetahui tentang sunnah. Makanya kita harus mengikuti pemahaman mereka. Tidak boleh kita menyimpang dari pemahaman mereka. Karena Allah menjamin keselamatan dengan mengikuti pemahaman mereka. Allah menjamin keselamatan dengan mengikuti pemahaman mereka. Jadi prinsip dakwah ini yang pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Kemudian dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab, "Sayati nasun yujadilunakum bisyubuhatil Quran, fakhudhuhum bis-sunan." Fa'inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillahi ta'ala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya akan ada sekelompok manusia yang mendebat kalian dengan syubhat Al-Quran, yaitu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka hadapilah mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah, karena orang-orang yang faham tentang sunnah mereka lebih faham tentang kitabullah ta'ala. Jadi kita disuruh untuk mengikuti orang-orang yang faham tentang sunnah. Yang pertama kali faham tentang sunnah para sahabat sebelum orang lain. Kemudian juga Imam Al-Auza'i mengatakan, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, dan tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan dirinya, dan ikutilah jejak salafus saleh, karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka. Ini dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dijelaskan oleh seorang syekh tentang kewajiban kita mengikuti pemahaman ini. Jadi pada hari ini manusia mencari jalan untuk bangkit, maka tidak ada jalan untuk bangkit bagi mereka kecuali menyatukan jamaah mereka. Dan menyatukan jamaah tidak memiliki jalan kecuali Islam yang benar. Dan Islam yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan inilah kesimpulan dari pijakan seorang salafi. Ini dikatakan oleh Mustafa Hilmi dalam kitabnya Qawaid Al-Manhaj Salafi. Sekarang kita masuk prinsip yang kedua. Prinsip dakwah salafi yang kedua itu berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Prinsip dakwah salaf yang kedua yaitu mengajak atau berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amal atau ibadah semata-mata karena Allah. Jadi antum perhatikan bahwa salafiyin memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Jadi wajib bagi para dai memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan setiap dakwah yang tidak tegak di atas asas tauhid pada setiap tempat dan waktu, maka dakwahnya akan kurang dan membawa kepada kegagalan dan penyimpangan dari siratul mustaqim. Jadi para anbiya, para nabi dan rasul, semua memulai dakwahnya dengan tauhid. Semuanya. Tidak ada memulai dakwahnya dengan fikih atau memulai dakwahnya dengan yang lain atau politik atau yang lain, tidak. Semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Semua nabi dan rasul. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan ayatnya disebutkan yang pertama dalam ayatnya banyak, ini di antaranya saya sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa ijtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul Setiap rasul dakwahnya ani'budullah wa ijtanibut taghut. Dalam beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Jadi semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk mendakwahkan dakwah tauhid agar umat ini beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan syirik. Begitu juga ayat dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, mungkin kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya aku, maka beribadahkan kepada aku. Jadi tidak ada seorang pun rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, semua dakwanya melainkan dakwah tauhid. Dan tauhid ini ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan dakwanya para nabi, dakwanya para rasul itu mengajak umat untuk mentauhidkan tauhid al-uluhiyah dan asma wa sifat. Kenapa? Tauhid rububiyah diakui oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah pemilik alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Mereka akui, orang-orang musyrik. Tapi ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak mau. Ketika diajak untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Dan mereka, orang-orang musyrik ini mengakui tentang adanya Allah. Mengakui bahwa Allah sebagai khaliq, pencipta. Orang-orang musyrik mengakui bahwa Allah sebagai razik yang memberikan rezeki. Mereka mengakui Allah sebagai malik yang memiliki alam semesta. Mereka mengakui bahwa Allah sebagai mumit, muhyi wa mumit, menghidupkan, mematikan. Dan yang lainnya, Allah sebagai mudabbir, pengatur alam semesta, mereka akui. Tapi ketika diajak untuk beribadahnya kepada Allah, mereka tidak mau. Dan mereka menjadikan patung-patung itu sebagai perantara kepada Allah. Makanya dakwah Nabi, semua dakwah Nabi mengajak umat untuk mentauhidkan tauhid al-uluhiyah. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Dan dakwah Nabi Muhammad SAW mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Dakwahnya Nabi Muhammad SAW mengajak umat untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan ini dakwahnya Nabi. Jadi Nabi juga mengajak mereka berpikir bahwa patung-patung, kubur-kubur, batu-batu, dan lain-lain, dia bisa memberikan manfaat. Tidak bisa memberikan manfaat. Diajak untuk berpikir, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak Namrud untuk berpikir bahwa patung itu enggak bisa memberikan manfaat. Benda-benda enggak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Dan terus diingatkan. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengingatkan umat, orang-orang musyrik dan juga yang lainnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam surah Yunus, surah 10 ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Dan janganlah kamu berdoa, jangan kamu beribadah ma la yanfa'uka, kepada zat yang tidak bisa memberikan manfaat, wa la yadhurruk, dan tidak bisa menolak bahaya. Artinya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa membahayakanmu. Fa'in fa'ata fa'innaka idza minadh-dhalimin. Jika engkau lakukan demikian, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim maksudnya musyrik. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad enggak mungkin beribadah kepada selain Allah. Enggak mungkin. Jadi Allah mengingatkan di sini, janganlah engkau berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa membahayakan kepada kamu. Fa'in fa'ata, jika engkau lakukan kepada Nabi Muhammad ini, fa'innaka idza minadh-dhalim, maka engkau termasuk orang zalim. Firman Allah kepada Nabi Muhammad maksudnya kepada semua manusia. Jangan beribadah kepada selain Allah. Dan kalau kita ditimpa oleh bahaya, yang dapat menghilangkan bahaya itu hanya Allah. Kita ditimpa musibah, penyakit, kekurangan harta, kefakiran, kebakaran, banjir, gempa, dan yang lainnya, enggak bisa menolong kita kecuali hanya Allah. Antum lihat di ayat 107-nya. Surah Yunus. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan kepada kamu bahaya, mengenakan kepada kamu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mengendaki kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah memberikan kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Yunus ayat 107. Jadi dakwanya para nabi dan rasul mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah, karena Allah yang bisa memberikan manfaat. Dan Allah, hanya Allah saja yang bisa memberikan manfaat, dan hanya Allah saja yang dapat menolak bahaya. Makanya tauhid uluhiyah merupakan tauhid yang paling penting dalam kehidupan. Jadi tauhid uluhiyah ini artinya seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, doa, sujud, cinta, pengagungan, rasa takut, rasa harap, minta perlindungan, minta pertolongan, menyembelih, nazar, dan yang lainnya, semua kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan juga dalam ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbil alamin. Tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintah dan aku yang termasuk pertama kali Islam. Kemudian ya khani fiddin azakumullah, di dalam kehidupan ini masih ada orang-orang yang berbuat syirik. Dia ngaku Islam tapi masih melakukan kesyirikan. Di antara contoh kesyirikan yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, seperti adanya orang-orang yang datang ke kubur wali. Ya, antum lihat di Indonesia itu, datang ke kubur wali atau kubur habib atau kubur kiai, yang mereka datang untuk meminta ke sana. Minta kesembuhan penyakit, minta dimudahkan jodoh, minta dimudahkan rezeki, minta dimudahkan urusan, minta jabatan, minta diluluskan dan yang lainnya. Ini semuanya syirik. Ini syirik. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan doa itu harus dipanjatkan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Dan orang-orang yang sudah mati ini, siapa saja, apakah dia wali, apakah habib atau kiai, mereka enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa melakukan bahaya. Seperti tadi ayat 6 surah Yunus ayat 106. Yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa melakukan bahaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang mati itu tidak bisa memberikan manfaat. Hatta orang datang ke kubur Nabi sekarang ini di Madinah enggak bisa memberikan manfaat Nabi. Nabi enggak bisa melakukan bahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini masih ada alasannya macam-macam. Alasannya yang dikemukakan oleh mereka, mereka kan orang yang mulia, orang yang suci, orang yang dekat dengan Allah dan yang lainnya. Kita kan harus tawassul, kita enggak mungkin langsung minta kepada Allah, kita harus pakai perantara. Enggak ada ibadah enggak ada pakai perantara, langsung pada Allah. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min surah 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, dalakan berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Langsung berdoa kepada Allah, tanpa perantara. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Langsung, tanpa perantara. Seperti juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Aku menjawab doanya orang yang berdoa kepadaku. Dalam mereka memenuhi panggilanku. Dan mereka beriman kepadaku. Agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi disuruh untuk berdoa hanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi kita berdoa langsung, tidak pakai perantara. Jadi masih banyak ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan kesyirikan dan tauhid uluhiyah. Bahkan kiai-kiainya juga mengajak orang kepada kubur, kubur-kubur wali. Dan di Indonesia kubur-kubur itu sekarang kubur-kubur wali jadikan sebagai tempat wisata. Jadikan tempat wisata. Dan kenapa? Kalau antum tanya, terus terang aja, sebagian kiai itu tahu bahwa itu syirik, sebagian tahu. Tapi karena mereka sudah menjadi apa? Maisha, mata pencaharian. Dari acara seperti itu dapat banyak dia. Seperti acara khol atau yang lainnya, penyembelihan untuk penghuni kubur, dapat banyak dia, dapat faedah. Enggak berhenti. Di antara mereka dia yang tahu. Di antara mereka dia yang tahu, bukan tidak tahu. Tapi sebagian tidak tahu. Sebagian tidak tahu. Mereka lakukan itu dianggap itu benar, tapi sebagian tahu. Dan ini sudah disampaikan oleh beberapa teman, dan saya juga bertemu dengan beberapa orang tahu dia kebenaran. Cuma kalau saya ikut antum, saya ditinggal oleh masa, ditinggal oleh masyarakat. Tahu dia kebenaran, tapi takut ditinggal oleh pengikutnya dan yang lainnya. Ini syirik dan tidak dibenarkan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan oleh Sunnah. Dan kita tanya kepada mereka, apakah orang yang kamu seru itu mendengar atau tidak? Mendengar tidak, kata Allah dalam Al-Quran tidak mendengar. Orang-orang yang sudah mati tidak mendengar. Seandainya pun mereka mendengar, tidak bisa menjawab. Dan Allah menyebutkan bahwa tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Kok mereka datang kepada orang-orang yang sudah mati? Mesti datang kepada Allah. Allah yang hidup berdiri sendiri. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Allah itu. Kok datang kepada orang yang mati? Allah Al-Hayyu yang hidup. Kok datang kepada orang yang mati? Al-Mayyid. Maksudnya Al-Hayy kepada yang hidup, Allah SWT. Makanya diajak mereka untuk berpikir. Anda lihat ayatnya bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa menjawab. Dalam surah Fatir. Ini kesyirikan masih ada. Dan dilakukan juga oleh sebagian dai, sebagian ustaz, kiai atau habib, dan mungkin juga di antara family antum ada yang mengikuti itu. Saudara antum, sanak kerabat masih ada yang mengikuti. Ingatkan mereka. Antum lihat dalam surah Fatir ayat 13, 14. Saya ambil di pertengahan ayatnya dalam surah Fatir itu, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Demikianlah itulah Allah Rabb kalian, baginya semua kerajaan, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Kurma itu bagian luarnya, setipis kulit ari mereka gak punya, gak bisa menciptakan. Yang menciptakan Allah. Yang kalian berdoa kepadanya gak bisa memiliki apa-apa. In tada'uhum la yasma'u du'akum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa mengabarkan kepada kamu seperti Allah yang Maha mengetahui. Dalam surah Fatir ayat 12 13 Fatir. Ada antum punya ini kitabnya? Mushaf ada, pegang ya. Dalam mushaf. Ini dalam mushaf ini disebutkan wala yunabbi'uka in tad'uhum la yasma'u du'akum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, la yasma'u du'akum, enggak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka yang mati itu mendengar, mastajabu lakum, enggak bisa menjawab doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka kufur. Ini Allah yang mengatakan demikian, Al-Qur'an. Mereka wajib mengimani Al-Qur'an ini. Bahwa orang-orang yang sudah mati enggak bisa mendengar dan enggak bisa menjawab. Dan Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Dan tidak sama antara orang yang mati dengan orang. Antum lihat lagi di ayat 22-nya, di surah yang sama, surah Fatir. Di sini sebutkan, "Wa ma yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Dia sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Ia kehendaki, dan engkau tidak bisa mendengarkan kepada orang yang dikubur. Tidak bisa kita memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Ini ayat-ayat nas banyak yang seperti ini. yang kita wajib imani. Makanya fenomena yang ada di masyarakat, masih ada orang-orang yang datang ke kubur, dan ini jutaan di Indonesia. Jutaan pada bulan-bulan tertentu mereka ziarah ke kubur-kubur wali itu jutaan. Jutaan manusia. Bahkan kadang-kadang semua tempat kuburan yang dibangun itu, yang disembah, mereka datangi. Dan ini tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Kuburan, tidak ada dalam Islam kuburan yang keramat, tidak ada. Kuburan mengandung barokah tidak ada di muka bumi, tidak ada. Jadi kalau mereka ada kesulitan, adukan kepada Allah. Kemudian fenomena yang lain lagi, kesyirikan yang ada, yaitu datang ke dukun-dukun, paranormal, orang pintar. Itu masih banyak yang seperti itu. Dan orang yang datang ke dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Jadi man ata'arrafan fasalawan syai'in fasaddaqa bima yaqul lam tuqbalu salatun 40 lailah. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, tukang ramal, menanyakan sesuatu dan dia membenarkan, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disebutkan, man ata'arrafan aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, orang pintar, tukang ramal, tidak, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Telah kafir dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyebutkan tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali hanya Allah. Dia mengingkari Al-Qur'an. Orang yang datang ke dukun-dukun berarti mempercayai perkara yang gaib pada dukun-dukun itu. Sedangkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Yang gaib itu hanya Allah. Jadi ini masih ada di masyarakat. Begitu juga orang yang percaya jimat-jimat, tangkal, susuk, kemudian juga percaya kepada benda-benda tertentu. Ini masih banyak. Ini juga menafikan tauhid al-uluhiyah. Makanya kita terus mendakwakan dakwah tauhid ini dan melarang umat dan berbuat syirik. Kita ajak umat untuk mentauhidkan Allah. Karena ini paling pokok dakwah. Seandainya kalau ditakdirkan kita meninggal dunia, kita sudah sampaikan dakwah ini. Tujuan dari dakwah Rasulullah SAW mengajak umat ini untuk beribadahnya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kita begitu juga. Dakwah salaf ini mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kita mengajak umat ini untuk berpegang kepada pemahaman yang benar, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, ini pokok tujuan kita. Jadi bukannya kedudukan, bukannya jabatan, bukannya kursi, bukan yang lain. Kita mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah SWT. Kemudian juga, dakwah salaf ini mengajak umat, ini masih poin yang kedua, mengajak umat kepada tauhid, asma wa sifat. Sebab anda perhatikan di masyarakat ini, banyak orang-orang yang mereka mengingkari tauhid asma wa sifat. Saya katakan di masyarakat ini artinya tokohnya, kiainya, ustadznya, dai-nya. Yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Artinya dari arti yang sebenarnya diartikan kepada yang lain. Atau mengingkari ta'til. Atau mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau yang lain. Atau yang lainnya. Artinya seperti ini. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan ini paling banyak dalilnya, bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Nasnya sahih. Quran. Dan hadis juga sahih. Dan sahih jelas sekali. Ini mereka ingkari. Banyak sebagian kaum muslimin yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Dalam nas jelas mengatakan bahwa Allah fissama, di atas langit. Dan Allah berfirman, Ar-Rahman al-Sistawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Nasnya jelas. Allah istiwa di atas arsy. Ya wajib kita tetapkan. Enggak boleh kita takwil. Nah, ditakwil oleh mereka. Maksudnya istiwa artinya istaula, berkuasa. Enggak ada seorang ulama pun mengartikan demikian, tidak ada. Ketika disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia, diartikan oleh mereka turunnya rahmat Allah. Ketika Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan tentang tangan Allah, mereka artikan kekuasaan. Ini tidak boleh. Ya, kita wajib menetapkan, mengimani sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-namanya yang indah menurut cara yang sesuai dengan keagungannya. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah, apa yang Allah tetapkan dan juga yang ditetapkan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mentahrif, tidak boleh merubah maknanya. Tidak boleh kita takyif, menggambarkan tentang sifatnya, menanyakan bagaimana sifatnya, tidak boleh. Tidak boleh kita menta'wil, tidak boleh menyelewengkan makna sifat dan maknanya kepada yang lainnya. Tidak boleh ta'til, tidak boleh mengingkari atau menolak sifat-sifat Allah. Dan tidak boleh juga tafwid, menyerahkan makna dan sifat itu kepada Allah, tidak boleh. Jadi ini penjelasan para ulama Ahlussunnah tentang wajibnya mengimani tauhid asma wa sifat. Jadi Ahlussunnah memiliki manhaj yang jelas dalam masalah tauhid asma wa sifat, karena mereka menjelaskan kaidah-kaidah yang benar dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang nama-nama sifat Allah, kita wajib tetapkan. Apa yang Allah tetapkan, wajib ditetapkan. Yang Allah nafikan, kita nafikan. Yang Allah tiadakan bagi dirinya, Allah menafikan dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kita wajib menafikan. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Allah sebutkan bahwa Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk selama-lamanya. Tidak pernah ngantuk dan tidur selama-lamanya. Kalau untuk makhluk, iya, dia ngantuk dan tidur. Tapi untuk Allah, tidak ngantuk dan tidak tidur selama-lamanya. Sebagaimana nanti penghuni sorga, itu enggak ada bagi mereka tidur. Semuanya nikmat isinya ke sorga itu. Enggak ada tidur. La yanamu ahlul jannah, kata Nabi. Tidak tidur penghuni sorga itu. Semuanya nikmat. Dan Allah tidak ngantuk dan tidak tidur selama-lamanya. Dan tidak ada kematian lagi di sorga dan neraka. Kemudian berkaitan tentang masalah sifat Allah, dijelaskan oleh Al-Walid bin Muslim ketika bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mereka semua menjawab, amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan kau tanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh kita menanyakan. Mau disebutkan Allah istiwa di atas arasy. Enggak boleh kita tanya bagaimana istiwanya, tidak boleh. Kita menetapkan wajah Allah, bagaimana wajah Allah, tidak boleh. Kita menetapkan tangan Allah, wajib kita tetapkan. Kita enggak boleh tanya bagaimana tangan Allah. Semuanya sifat enggak boleh kita tanyakan tentang bagaimana. Sebagaimana kita tidak tahu tentang zat Allah, kita juga tidak tahu tentang kaifiat sifatnya. Dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah bahwa i'tiqad Ahlussunnah, i'tiqad salaf dalam masalah sifat Allah Ta'ala didasari atas dua prinsip. Jadi prinsip dalam masalah sifat Allah itu ada dua prinsip. Yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak. Arti Allah Ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak. Seperti apa? Seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, dan yang lainnya. Kita wajib mensucikan. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang menyamai sifat-sifat Allah. Jadi prinsip yang kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah di juz yang kedua. Jadi ini tentang sifat-sifat Allah yang wajib kita pahami. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, bahwa kita mendakwakan dakwah tauhid, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mempunyai keutamaan. Keutamaan yang besar. Ya, prinsip dakwah salaf ini mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Karena tauhid ini merupakan kunci pertama dakwah. Dan dakwah mengajak kepada tauhid merupakan dakwah yang paling utama dan paling mulia. Kata Imam Al-Qayyim bahwa tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Dan cahaya dakwah tauhid yang diberkahi ini tidak boleh padam sesaat pun juga. Tidak boleh. Nabi mendakwakan dakwah tauhid ini sampai akhir hayatnya. Sampai 5 hari menjelang wafat, Nabi ingatkan, aku ingatkan kepada kalian, jangan kalian menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. 5 hari menjelang wafat. Sempat Nabi melaknat Yahud Nasara 5 hari menjelang wafat. La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu kubura anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. 5 hari menjelang wafat. Dan ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena Nabi dakwakan terus sampai menjelang wafat. Padahal para sahabat pada waktu itu sudah mencapai kesempurnaan mereka dalam bertauhid kepada Allah. Jadi gak boleh orang mengatakan, ya kita cukuplah dakwah yang lain karena kita sudah sering mendakwakan dakwah tauhid. Terus diulangi lagi. Ratusan bahkan ribuan kali. Gak boleh kita berhenti. Juga bukan berarti bahwa kita tinggalkan pembahasan-pembahasan masalah fikih, tetap kita jalankan. Tentang masalah tohara, tentang masalah wudu, tentang masalah mandi, tentang masalah sholat, kemudian juga masalah puasa, zakat, yang kita dakwakan. Semua kita dakwakan. Tapi tauhid harus terus jalan, gak boleh berhenti. Tapi kalau kita lihat dari dakwah-dakwah yang lain, dari dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah-dakwah asran, dakwah salat, Anda bisa lihat mana mereka menaruh perhatian kepada tauhid. Tidak ada perhatian sama sekali. Dakwah selain dakwah salaf ini enggak ada perhatian sama sekali tentang tauhid, sama sekali. Seandainya pun mereka bahas tentang tauhid sebatas tauhid rububiyah. Seandainya pun mereka membahas tentang tauhid sebatas dakwah tauhid rububiyah. Kalau rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Justru yang penting dakwah tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan itu pun harus jelas kitab-kitabnya. Kitab rujukan harus jelas. Kadang-kadang mereka kadang kita juga dakwah tauhid tapi rujukannya enggak jelas. Kepada tokoh-tokoh mereka yang juga mentakwilkan sifat-sifat Allah SWT. Dengan melihat para nabi dan rasul, setiap nabi dan rasul punya problem, punya muskilah dalam dakwahnya, tapi tetap mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Sekarang kita masuk yang ketiga, prinsip yang ketiga dari dakwah salaf. Yang ketiga dari prinsip dakwah salaf, jadi dakwah salaf mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi dakwah sunnah ini, dakwah salafiyin, dakwah salaf ini mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Yang dikatakan ibadah menurut penjelasan para ulama, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai berupa perkataan dan perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan ibadah ini ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Seperti ibadah hati, takut, kemudian raja mengharap, mahabbah cinta, tawakal. Ini semuanya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kemudian tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur, ini ibadah lisan. Lisan. Kemudian salat, zakat, haji, jihad termasuk ibadah badaniyah dan qalbiyah. Artinya ibadah badan dan juga ibadah hati. Dan ibadah ini merupakan tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini pilarnya ada tiga pilar ibadah. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga raja mengharap. Pilar-pilar ibadah atau rukun ibadah itu ada tiga rukunnya. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga mengharap. Jadi dalam kita ibadah kepada Allah harus timbul rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan rasa harap kita kepada Allah. Dalam kita ibadah apa saja harus timbul rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah. Kemudian syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. yang kedua ittiba. Dan yang pertama syarat ikhlas ini semata-mata karena Allah yang harus kita bebaskan diri kita dari syirik besar dan syirik kecil merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Yang kedua, ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sebagai konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Ayatnya banyak dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di sini aslam wa jauh menyerahkan diri artinya memurnikan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa huwa muhsin, mereka berbuat kebajikan artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa inti agama ada dua pilar, yaitu kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan bid'ah. Ini ibadah yang benar. Dan ikhwan fiddin azakumullah, Rasulullah telah menjelaskan semua ibadah ini kepada umatnya. Jelas. Dan orang yang paling sempurna ibadahnya Rasulullah. Yang paling sempurna ibadahnya Rasulullah. Yang paling takwa Rasulullah. Yang paling takut kepada Allah Rasulullah. Makanya kewajiban kita untuk ittiba kepada Rasulullah. Jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Karena Islam sudah sempurna. Gak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru. Membuat apakah itu bentuknya zikir, atau puasa, atau sholat, atau perayaan yang Nabi gak contohkan, tidak boleh. Karena seluruh bentuk ibadah, Nabi sudah jelaskan dan Nabi sudah contohkan. Maka yang paling sempurna ibadahnya Rasulullah. Anda perhatikan ketika ada orang yang ingin melaksanakan ibadah yang dianggap oleh dia itu baik, Rasulullah mengingkari. Saya ambil contoh ketika tiga orang datang kepada ke rumahnya Rasulullah. Waktu itu mereka bertanya kepada istri Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Disebutkan oleh istri-istrinya bagaimana ibadah Rasulullah. Mereka menganggap bahwa ibadah mereka enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya dibandingkan dengan ibadahnya Rasulullah. Akhirnya mereka berkata, yang satu berkata, aku akan bangun malam dan tidak akan tidur untuk sholat terus. Yang satu lagi berkata, aku akan puasa dan tidak akan buka untuk menyamai ibadahnya Rasulullah. Yang satu lagi mengatakan bahwa saya tidak akan menikah dengan wanita supaya tidak terganggu ibadahnya. Kemudian Rasulullah datang mendengar perkataan ini. Kalian mengatakan begini dan begini, begini. Kata Rasulullah, aku sholat malam, aku juga tidur. Jadi Nabi sholat malam, Nabi juga tidur. Dia ingin menyamai Nabi. Dia terus bangun malam, tidak tidur. Kata Nabi, aku bangun malam, aku juga tidur. Kemudian, aku puasa, aku juga buka. Gak selamanya Nabi berpuasa. Nabi puasa, Nabi juga buka. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Ya, kalau gak suka dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Jadi Nabi membantah tiga orang ini. Ini sahabat yang ingin beribadah dengan sempurna. Gak boleh. Tetap harus ikut Nabi. Salat malam gak boleh dia menghidupkan malam seluruhnya. Mesti ada tidur. Puasa juga demikian. Terkadang buka, terkadang puasa. Begitu juga Nabi menikahi wanita. Jadi larang lah bisa membujang. Dan antum ini gak boleh membujang. Harus menikah. Ya mengikuti sunnah orang membujang itu. Jadi ikhwan fil din jazakumullah, kita kembali bahwa ibadah yang sempurna Rasulullah dan Nabi sudah contohkan, enggak boleh kita mengangkat sesuatu yang baru dalam agama ini. Jadi dengan kita mengikuti Rasulullah kita akan selamat dunia akhirat. Ittiba ini akan selamat. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah salafiyah yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dengan berbagai bentuknya. Jadi prinsip dakwah salafi yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai bentuknya. Ya, semua bentuk kesyirikan, tadi sudah saya contohkan beberapa bentuk syirik. Apakah syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, maupun syirik dalam asma wa sifat. Jadi syirik, ini berbagai bentuknya kita harus ingatkan umat. Karena apa? Syirik ini dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, syirik. Kezoliman yang paling zolim, syirik. Kemudian kemungkaran yang paling mungkar, syirik. Maksiat yang paling maksiat, syirik. Makanya dakwah salaf ini selalu mengingatkan umat dari perbuatan syirik. Karena sangat berbahaya syirik ini. Makanya tadi saya sebutkan fenomena di Indonesia dan juga berbagai tempat. Orang melakukan kesyirikan, kita ingatkan dengan cara yang baik pada mereka. Bukan dakwah kita hanya itu saja, tidak, masih banyak yang lain kita dakwakan. Tapi ini paling penting, prioritas. Karena apa? Kalau sudah jatuh dalam syirik, seluruh amalnya akan hapus. Sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, infak, semuanya hapus kalau syirik. Karena Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunu minal khasirin. Seandainya kau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang yang merugi. Jadi kalau syirik, hapus amal kita. Makanya jangan sampai kita jatuh perbuatan syirik. Dan ini syirik dalam rububiyah masih ada di kalangan sebagian orang. Jadi orang-orang Nasrani, Majusi itu syirik dalam rububiyah ada pada mereka. Dan juga ada dalam Syiar Rafidhah yang mereka mengatakan bahwa yang mengatur alam semesta ini ya imam-imam mereka. Ini syirik rububiyah keluar dari Islam. Ada syirik juga dalam asma wa sifat. Syirik juga dalam uluhiyah. Syirkun asgar, syirkun akbar, syirkun asgar. Dan Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian, ikhwan fil din, jazakumullah, di antara bahaya kesyirikan, saya sebutkan beberapa dari bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan sangat banyak. Yang pertama, syirik adalah dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair, kata Nabi. Nabi yang bersama demikian akbarul kabair. Kemudian, yang kedua, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Syirik, dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Apabila pelakunya mati dalam keadaan syirik. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 48. Dan An-Nisa ayat 116. Di dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang kehendaki, dan barang siapa berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Kemudian tadi saya sebutkan lagi dosa syirik menghapuskan amal kebajikan, amal kebaikan. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwa syirik sebagai sebab pelakunya kekal dalam neraka. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru min ahli kitab musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang kafir dari Alkitab dan orang-orang musyrik, mereka kalah neraka dan mereka sejelek-jelek makhluk. Kemudian syirik, orang yang berbuat syirik, dia tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan rasa aman di akhirat. Syirik adalah sebab diharamkannya seseorang masuk surga. Surah Al-Maidah ayat 72. Syirik sebagai sebab diharamkannya masuk surga. Dan yang lain. Kemudian kita juga enggak boleh menikah dengan orang musyrik, laki-laki dan wanita. Menikah dengan orang kafir enggak boleh. Menikah dengan orang musyrik, laki-laki perempuan enggak boleh. Dan kewajiban kita sebagai seorang ayah, pertama kali kita wasiatkan anak kita jangan sampai berbuat syirik, sebagaimana wasiatnya Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik, karena syirik itu merupakan kezaliman yang amat besar. Kalau orang bertanya, apa sebab kesyirikan? Yang pertama, sebab kesyirikan karena bodoh tentang hakikat agama Islam. Sebab yang pertama itu bodoh tentang hakikat agama Islam. Yang kedua, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Berlebih-lebihan terhadap orang gulu, orang soleh. Sampai mereka sembah orang soleh itu. Yang ketiga, taklid buta. Jadi sebab-sebab kesyirikan, taklid buta. Jadi mengikuti aja tanpa ada. Tanpa bertanya, orang-orang awam ini ngikuti kiainya, ngikuti habibnya. Ikut aja. Ini gak sebab kesyirikan. Kemudian, apa yang dia ikuti diajarkan kepada anaknya. Dan ini juga yang salah juga dari kiai atau habib-habib ini. Dia sudah tahu bahwa syirik ini dosa besar, tapi dibiarkan. Bahkan, dia menganggap bahwa dialah yang berhak untuk mendapatkan surga, yang lain tidak. Ada di antara habib yang dia pendapat seperti itu. Sampai di kalangan orang awam itu, sampai mengatakan, wahai habib, tolong bawa saya ke surga. Sampai dia menyerahkan semua hartanya untuk si habib ini supaya bisa masuk ke surga. Kalau dia orang yang benar, dia akan katakan, saya nggak punya surga, yang punya surga Allah. Mestinya seperti itu. Tapi ini dibiarkan oleh mereka. Sampai keyakinan mereka kepada habib itu luar biasa. Mesti dicium tangannya, bulak balik. Iya, itu kepercayaan masih ada sampai sekarang. Harus cium tangan sama habib ini. Kalau enggak selamat. Dan ini masih harus cium tangan. Enggak cukup sekali, dua kali baru kata mereka sorga. Tabaruk dengan habib. Bekas minumannya, bekas kobokannya diminum oleh mereka. Dan si habib senang digitukan. Dia senang. Nah ini orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Yang takut oleh Nabi, kata Nabi, sesungguhnya yang paling takut, yang paling aku takut ya sumatku, yaitu a'immatul mudhillin, imam-imam yang menyesatkan. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala a'immatul mudhillin. Sesungguhnya yang paling takut, aku takut ya sumatku, imam-imam yang menyesatkan. Nah orang-orang awam hanya taklid, ikut aja. Ya mereka yang menyesatkan. Ini juga ada antara sebab kesyirikan. Kemudian yang keempat, yaitu cerita-cerita dusta tentang penghuni kubur, tentang nenek moyang dan yang lainnya. Ini juga sebab kesyirikan. Dan ceritanya banyak. Ya cerita bohong semuanya. Saya datang ke kuburannya wali, wali itu menyerahkan tangan, selaman, mengabulkan doa. Ini semuanya cerita khurafat, bohong. Tapi itu disebarkan. Dan masih banyak lagi cerita-cerita tentang itu yang mereka, atau cerita nenek moyang. Ini juga sebab kesyirikan. Yang kelima, yaitu adanya hadis palsu. Hadis palsu yang dibuat-buat. Itu juga membuat terjadinya kesyirikan. Ya, tentang apa saja, apakah tentang kubur, tentang ini, seperti mereka mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Andalah kalian tawassul dengan kehormatanku, karena kehormatanku sangat besar di sisi Allah." Nah, mereka kemudian datang ke kubur Nabi, minta ke kubur Nabi, dan yang lainnya. Kemudian diantaranya lagi, sebab kesyirikan tidak sampai yang dakwah salafiyah kepada umat. Jadi tidak sampainya dakwah salafiyah ini juga sebagai tersebarnya, waktu bertambah banyaknya kesyirikan. Kalau tidak tersebar dakwah salafiyah, akan tersebar kesyirikan. Karena dengan dakwah salaf ini, orang dikekang, diikat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Jadi tidak sampainya dakwah salafiyah sebab permusuhan. Banyak orang-orang yang dengki, banyak orang-orang yang iri, banyak orang-orang yang hasud. Banyak orang-orang yang tidak senang dengan dakwah ini. Sehingga dakwah ini tidak sampai kepada umat. Nah, umat tetap dalam kesyirikan. Makanya dakwah yang diberkahi oleh Allah, dakwah salaf ini harus sampai kepada kaum muslimin sehingga mereka tahu dakwah yang hak ini. Sehingga mereka menjauhkan kesyirikan. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada prinsip yang kelima. Bahwa dakwah salafiyah ini mengajak umat untuk ittiba dan memerangi taklid buta. Dakwah salafiyah ini mengajak kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasul dan memerangi taklid buta. Jadi ittiba sudah saya jelaskan kemarin tentang hak Rasulullah yang wajib kita hormati. Saya sudah jelaskan kemarin. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani beliau, mengimani apa yang beliau bawa, kemudian membenarkan apa yang beliau bawa, kemudian kita mengimani bahwa beliau penutup para nabi, beliau diutus untuk seluruh umat. Kita wajib mentaati beliau, menjauhkan larangan, beribadah sesuai dengan syariat, dan yang lainnya. Saya sudah jelaskan itu tentang ittiba. Kita wajib ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian kita tidak boleh taklid buta karena dilarang. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah dan tidak boleh taklid. Taklid ini dilarang dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah 17 ayat 36. Surah 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23-24. Surah Az-Zukhruf ayat 23-24. Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum 'alayhi aba'akum." Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan demikian juga kami telah mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam satu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu telah berkata. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama. Dan sesungguhnya kami sekedar mengikuti jejak-jejak mereka." Rasul berkata, "Apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama nenek moyang kamu?" Mereka menjawab, "Sungguh kami mengingkari agama yang kamu perintahkan untuk menyampaikannya." Jadi Allah mencela tentang orang-orang yang mengikuti ajaran nenek moyang, taklid kepada nenek moyang. Kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam agama Islam ini tidak dibenarkan untuk taklid. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, la ala la yuqallidanna adukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafara fa innahu la uswata fi syarr. Kata Ibn Mas'ud, ketahuilah, janganlah kalian taklid kepada seorang dalam beragama. Jika orang itu beriman, kalian beriman. Jika orang itu kafir, kalian ikut kafir. Sebab tidak ada teladan dalam kejelekan. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah. Dan seluruh imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua melarang umatnya untuk taklid. Semuanya. Nanti Anda bisa lihat di dalam kitab Sifat Salat Nabi, Muqaddimah Sifat Salat Nabi oleh Syekh Albani, disebutkan di situ. Seluruh imam melarang. Terutama perkataan Imam Syafi'i, karena di Indonesia ini orang mengatakan mengikuti Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, setiap orang pasti terlewat dan terluput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau ada pendapat beliau yang menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah, dan sunnah Rasulullah itulah pendapatku. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis Nabi SAW yang sahih menyelesaikan pendapatku, maka hadis Nabi itulah yang lebih patut diikuti. Maka janganlah kalian taklid kepadaku. Tidak boleh taklid kepada Rasulullah. Tidak boleh taklid kepada Imam Syafi'i. Diwajibkan ittiba' Rasulullah dan dilarang taklid kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan demikian. Kalian tidak boleh taklid kepadaku. Tidak boleh taklid kepada Malik. Tidak boleh taklid kepada Syafi'i. Tidak boleh taklid kepada Auza'i. Tidak boleh taklid kepada Imam Tsauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Jadi ini penjelasan semua para ulama tentang wajibnya kita mengikuti Rasulullah SAW, tidak boleh taklid. Dan taklid, bahaya taklid ini banyak sekali. Taklid artinya ikut, membeo, mengekor. Tanpa dalil, beda dengan ittiba. Ittiba itu disandarkan dalil, kita ikut, itu ittiba. Tapi kalau taklid, mengikut tanpa dalil, itu namanya taklid. Mengikuti seseorang tanpa dalil, itu namanya taklid. Dan awal munculnya taklid ini pada abad ke-4 Hijriah. Dan taklid akan menyebabkan akal ini tertutup. Taklid juga menyebabkan fanatik kepada mazhab. Taklid juga menyebabkan pemahaman yang salah. Taklid juga mewariskan pengaruh yang jelek bagi kehidupan. Taklid juga membuat orang ini jumut, beku, enggak berkembang. Itu taklid. Dan kita diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama tidak boleh bertaklid. Ya, sampai sini dulu. Masih ada yang lain lagi. Mungkin ada yang kurang jelas yang Anda mau tanyakan, silakan. Nanti setelah itu baru saya lanjutkan lagi insyaallah. Wassallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ya. Ya. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti, beliau yang menyebutkan dalam kitabnya Ar-Radd 'ala man akhlada ilal ard. Kata beliau, taklid pertama kali muncul pada abad ke-4 Hijriah. Ketika orang dianjurkan untuk mengikuti 4 imam mazhab. Yang sebelumnya tidak ada. Pada abad kedua, ketiga tidak ada. Dan imam-imam itu juga menganjurkan untuk para tidak. Tapi pada abad ke-4 ini mulai muncul orang-orang yang tokoh-tokoh yang jahil yang menyuruh untuk mengikuti mazhab itu. Nah, sebagian orang mengikuti mazhab Hanafi, sebagian mengikuti mazhab Syafi'i, sebagian mengikuti mazhab Hambali, sebagian mengikuti mazhab Maliki. Nah, kemudian timbul fanatik di antara mereka. Nah, itu terjadi sampai terjadi keributan di antara mereka. Sampai ada perang juga di antara mereka. Sampai enggak boleh nikah antara Hanafi dengan Syafi'i, enggak boleh nikah. Dan mulai dibuat hadis palsu pada saat itu. Mereka buat hadis palsu untuk membela mazhabnya. Maka di antara sebab dibuatnya hadis palsu juga di antara puluhan sebab di antaranya itu timbulnya fanatik mazhab. Ya, timbulnya taklid itu mulai saat itu. Itu taklid, artinya mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil, itu taklid. Jadi mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Ya, yang lain. Ya. Ya. Iya. Apakah mutlak tidak diperbolehkan tawassul atau ada amal tawassul yang diperbolehkan? Iya. Yang saya maksud tadi tentang tawassul kepada orang yang sudah mati. Adapun tawassul, makanya dibagi oleh para ulama, tawassul itu ada dua. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Tawassul yang masyru' yang disyariatkan itu tawassul dengan nama-nama Allah. Dengan sifat-sifat Allah, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama itu. Kita boleh menyebutkan nama Allah atau sifat Allah, kita berdoa dengannya. Seperti apa? Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, dengan rahmat engkau aku minta tolong di saat sulit. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Mudahkanlah semua urusanku dan jangan kau biarkan aku meskipun hanya sekejap mata. Jadi, tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amal soleh kita. Yang kita merasa bahwa itu amal ikhlas karena Allah. Dan ini ada contohnya. Seperti Nabi menyebutkan dengan tiga orang yang dia sedang berjalan masuk ke goa, kemudian tertutup oleh batu. Nah, semua menyebut tentang kebaikan amalnya yang pernah dilakukan. Minta tolong, boleh tawassul dengan amal soleh kita yang kita anggap itu ikhlas. Umpamanya kita mengalami kesulitan, susah kita dalam hidup ini, kita minta tolong, ya Allah, saya pernah melakukan amal soleh, saya berbuat baik kepada seseorang. Jadi kita langsung kepada Allah, tidak ada yang tahu, kita langsung kepada Allah bahwa saya pernah berbuat baik kepada seorang, menolong fakir atau sedekah. Kalau itu saya lakukan ikhlas karena Allah, ya Allah mudahkan urusan saya sekarang ini. Tawassul kita dengan amal soleh kita, boleh. Yang ketiga, tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Seperti apa? Seperti kejadian pada zaman Nabi ketika terjadi kemarau. Sahabat tetangga Rasulullah, telah terjadi kemarau, banyak binatang yang mati, pohon mati dan segala macam, tolong doakan. Maka Nabi mengangkat tangan. Dalam khutbah Jumat, sahabat juga mengangkat tangan. Secara umum, doa pada hari Jumat itu minta ampun, itu begini syarat. Khotib itu seperti ini, sesuai dengan sunnah. Tidak ada begini. Tapi ketika kemarau, istisqa, boleh mintanya seperti ini. Tapi setiap khutbah Jumat, khotib ini begini doanya. Enggak ada doa angkat tangan begini, enggak ada. Khotib. Khotib begini angkat tangannya. Itu sesuai dengan sunnah. Nah, waktu itu Nabi angkat tangan karena istisqa, minta hujan. Dan sahabat juga berdoa, kemudian turun hujan. Pada zaman Umar begitu juga, setelah wafatnya Nabi. Umar tidak datang ke kubur Nabi, tapi Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, dulu pada waktu Nabi masih hidup, kami tawassul dengan Nabi. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami tawassul dengan engkau. Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Itu tawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup. Ini yang masyru', yang disyariatkan. Adapun yang mamnu', yang dilarang, ya tawassul dengan orang yang sudah mati, yang dilarang itu. Jadi mereka pakai perantara kepada orang yang sudah mati. Atau dengan Nabi, mereka datang ke kubur Nabi, minta kepada Allah. Tidak boleh. Jelas? Yang lain? Ya. Dalam masalah takdir. Ya. Kita tidak takdir, sebaiknya kita menanyakan sesuatu, entah itu pada orang atau kepada orang yang kita kenal. Ya. Nah, sejauh mana sebaiknya kita menanyakan itu? Apakah kita cukup menanyakan dasarnya seperti apa, atau kita harus juga menanyakan konteks mengenai sebelumnya tadi? Iya. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, ya ahli ilm. Jika kalian tidak tahu, tanya kepada ahli dzikir. Jadi orang yang paham tentang Quran dan Sunnah, kamu tanya. Ya, tanya bukan sekedar tanya, tapi tanya keterangannya, dalilnya. Dijelaskan keterangannya. Atau disebutkan kitabnya. Sebab kalau jawab aja, ada juga orang-orang yang dia menjawab, ya ngawur jawabannya. Tidak sesuai dengan syariat. Jadi tanya. Nah, kalau umpamanya dia tidak bisa jawab, dikatakan Allahu a'lam, nanti saya cari dulu keterangannya, dalilnya. Itu yang terbaik buat dia. Jadi enggak boleh dia memaksakan diri untuk menjawab. Kita pun kalau memang dia jawab, ya kita terima, tapi kalau dia tidak pakai dalil dengan ra'yunya enggak boleh. Kalau yang tadi saya sebutkan ada keterangannya, ada dalilnya. Disebutkan dalam kitab Tawassul Wasilah dan yang lainnya oleh para ulama. Jadi tanya kepada orang yang alim. Dan manusia ini ada orang-orang yang memang alim, ada yang menuntut ilmu, ada orang yang mengikut aja taklid kepada siapa saja. Yang ketiga ini yang banyak. Kata Ali bin Abi Thalib, ada manusia yang alim rabbani, ada yang muta'allimun ala sabili najat, yang ketiga ada hamajun ru'a, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada orang yang alim rabbani, paham di Quran dan Sunnah, dan dia mengetahui dalilnya dan dia amalkan dan dia dakwahkan umat. Ada yang kedua, muta'allim ala sabili najat, orang yang belajar untuk mencari keselamatan dunia akhirat. Dia belajar sungguh-sungguh ikhlas karena Allah, mencari ilmu. Yang ketiga, hamajun ru'a. Hamajun ru'a ini orang umum, rakyat jelata. Yang mereka tidak punya ilmu, mereka ikut setiap orang yang menyeru. Orang mengatakan begini, ikut. Ntar ada lagi yang penceramah begini, ikut lagi. Gak punya pendirian. Hamajun ru'a. Dan itu tercela, yang ketiga itu. Makanya kita ikuti dalil. Makanya kita lihat ketika ada orang yang datang menyampaikan kebenaran, kita lihat gimana dia prinsipnya, bagaimana dia akidahnya, bagaimana manhajnya. Ya gak bisa kita ikut aja. Di dalam dakwah juga kita harus hati-hati. Enggak selamanya orang yang dalam dakwah itu pintar retorikanya, menyentuh hati, kemudian dakwahnya benar, belum tentu. Belum tentu. Di zaman Imam Ahmad aja ada orang yang seperti itu. Sampai Imam Ahmad sendiri, ini terjadi. Di zaman Imam Ahmad, ini juga pelajaran untuk antum sekalian. Dakwah yang menyentuh hati manusia belum tentu juga benar. Imam Ahmad tanya tentang Haris al-Muhasibi. Al-Haris al-Muhasibi. Bagaimana? Boleh ikut atau tidak? Murid Imam Ahmad, engkau dengarkan dulu Imam. Lihat. Imam Ahmad tidak mau, takut terfitnah. Akhirnya Imam Ahmad penasaran. Ya sudah. Aku lihat, tapi dibalik tabir. Tertutup. Dan tidak boleh orang tahu bahwa Imam Ahmad dengarkan. Dibalik tabir Imam Ahmad, dengarkan. Dakwahnya Al-Haris al-Muhasibi menyentuh hati. Nangis orang. Imam Ahmad pun nangis. Kata Imam Ahmad nangis. Kemudian setelah selesai sampai pagi ini ditanya, bagaimana pendapat engkau? Kata Imam Ahmad, jangan kamu belajar kepada dia. Jelas, tegas. Karena dia tidak punya kaidah, tidak punya prinsip. Menyentuh hati tapi tidak punya kaidah, tidak punya prinsip, tidak mengikuti pemahaman salafus saleh. Jangan kamu belajar. Dan terjadi juga pada Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani pernah ditanya tentang seorang. Dia hadir satu khutbah. Khutbah Jumat. Pintar dakwahnya orang ini. Dan Syekh Al-Albani sempat nangis. Ditanya Syekh, apakah boleh saya ikut? Tidak. Jangan. Itu Syekh. Karena pemahamannya sudah beda. Jadi ini juga kita hati-hati. Orang yang menyentuh hati manusia belum tentu juga benar. Akidahnya belum tentu juga benar manhajnya. Jadi yang kita lihat prinsipnya dalam dakwah itu. Kemudian dalil yang dikemukakan oleh dia. Jelas. Ya. Yang lain. Iya. Setelah kita datang ke kubur itu, tapi kita untuk mendoakan penghuni kubur itu, tentunya tidak. Boleh. Jadi ziarah kubur itu ada ziarah yang syar'i, arti yang masyru', ada ziarah yang bid'i, yang bid'ah. Ziarah yang syar'i, yaitu kita datang ke pemakaman kaum muslimin dengan mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'Allah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu riwayat muslim, sahih. Artinya kita mengucapkan salam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendoakan mereka. Kita ziarah kubur mendoakan mereka. Berarti apa? Allah maghfir lahu, atau Allah maghfir lahu warhamu mu'afi wa'afuan, sampai akhir. Itu panjang, ada dari Nabi. Doanya ada di buku tentang ahkamul janais, hukum jenazah ada. Jadi Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akhir nuzulahu wa'asih madkhalahu wa'aksilhu bilmai wa'asthalji wal-barat wa'naqi minal khatayak ma'naqayt al-thawb al-abiyah minal nas. Allah maghfirlahu min khat Allah maghfirlahu bilmai wa'asthalji wal-barat Allah ma'abdilhu darun khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa'kih fitan qabri wa azab an-nar. Nah, di buku doa dan wirid juga saya masukkan doa itu. Udah, doa ini sama dengan doa dalam kita salat jenazah. Yang ketiga, tujuan kita ziarah kubur itu untuk mengambil pelajaran. Ibrah. Artinya dengan kita ziarah kubur, tujuan kita untuk ingat kepada mati. Ingat kepada akhirat. Itu aja yang ada. Jadi tidak ada bacaan Quran di sana, tidak ada. Makanya yang ada itu yang pertama kita ucapkan salam. Yang kedua kita mendoakan. Yang ketiga kita mengambil pelajaran. Itu yang masyru' yang disyariatkan. Adapun yang bid'ah, itu ziarah kubur dengan tujuan umpamanya orang untuk mengambil barokah. Atau dia ziarah kubur tujuannya untuk mengambil manfaat dari si mayit. Atau ziarah kubur dengan tujuan tawassul. Kalau tawassulnya dengan meminta kepada Allah, dengan proses mayit, jadinya bid'ah. Tapi kalau tawassul langsung minta kepada si mayit, jatuhnya syirik. Atau orang berdoa, sengaja datang ke kuburannya kiai atau habib, tujuannya untuk berdoa. Nggak minta kepada si habib, nggak minta kepada penghuni kubur, tapi minta kepada Allah. Dia punya anggapan, punya etikot, kalau doa di sisi kubur orang yang alim, dikabulkan doanya. Ini bid'ah jatuhnya. Bid'ah jatuhnya. Karena nggak ada keterangan dari Nabi bahwa kuburan itu sebagai tempat yang mustajab doa itu. Tidak ada. Nggak ada. Kalau umpamanya kita doa di Hajar Aswad atau kita di Safa, mustajab, ada nasnya, ada dalilnya. Tapi di kuburan mustajab enggak ada. Begitu juga di kuburan Nabi, enggak ada keterangan bahwa mustajab kalau kita berdoa di situ. Kuburan Nabi. Jadi ini pemahaman yang salah dari sebagian kaum muslimin. Jadi ziarah kubur ada yang disyariatkan, ada yang bid'ah. Seperti juga nanti banyak, seperti mau puasa orang ziarah kubur. Gak ada menetapkan ziarah kubur di saat satu hari menjelang puasa atau pas hari raya Id, Idul Fitri atau Idul Adha, ziarah kubur gak ada keterangannya. Ziarah kubur kapan waktu saja. Yang lain, yang berkaitan dengan prinsip dakwah ini. Iya. Cara mengingatkan kita mengingatkan teman sih kita enak gitu kan tentang upaya kesini kan tentang ini tapi kalau semua kita mengingatkan orang tua kita yang terbaik gimana ya? Iya, kita jelaskan kepada orang tua yang pertama kali tentang masalah tauhid dulu, arti bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Jelaskan pelan-pelan bahwa kita diciptakan Allah untuk beribadah hanya kepadanya, tidak boleh kepada yang lain. Jelaskan, mungkin perlu waktu ya menjelaskannya. Mungkin dikasih buku, tapi tidak semuanya. Kalau buku nggak mungkin dibaca. semuanya. Ambil satu lembar, kirimkan satu lembar yang berkaitan dengan tauhid. Kadang-kadang kita saking semangat dikasih buku semuanya, ya enggak akan dibaca. Yang paling penting apa? Kalau perlu kita ringkas. Ringkas kita berikan. Atau berikan kaset, tolong dengarkan kaset ini. Ini manfaat, insya Allah dengarkan. Kita lihat tangkapannya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa kita dialog dengan orang tua, ahsan kita dialog. Dijelaskan. Tapi dalam kondisi yang dia dalam keadaan senang. Gimana? Kemudian yang ketiga, kita coba dengan teman-teman, artinya dengan bawa ke pengajian yang di situ diajarkan Quran dan Sunnah. Mungkin dari kita nggak mau terima, tapi dengan kita bawa ke tempat pengajian dari ustadz kita, insya Allah dia akan terima. Karena kadang-kadang dengan anak itu dia tidak mau. Sering dia mengatakan, saya ini sudah banyak makan asam garam, kamu ini baru kemarin mau mengajarkan saya, nggak terima dia. Nah, kayak kita bawa ke pengajian, mungkin dengan pengajian itu terbuka karena banyak yang datang kan. Dan tidak merasa digurui dia. Nah, kemudian cara yang lain lagi, yaitu kita tetap mendoakan dia. Jangan lupa bab doa kebaikan itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Supaya dapat hidayah. Itu aja. Dan kita harus berusaha maksimal. Artinya menjauhkan dia dari teman-teman yang jelek. Itu aja upaya kita. Karena kita ingin masuk surga dan kita ingin orang tua kita juga masuk surga. Dan itu harus perjuangkan. Tapi caranya kita harus bagus dalam mendakwakan. Karena banyak cara dari teman-teman kepada orang tua, bahkan kepada teman itu, caranya salah. Dakwah ini bagus ya. Quran, hadis. Kemudian salafus saleh. Tapi cara menyampaikannya salah, itu juga orang gak terima. Apalagi bentuknya hujatan atau tuduhan, orang gak akan terima. Dia datang ke rumah, syirik, bid'ah. Orang gak akan terima. Menghukumi orang, gak mau. Orang tua digitukan. Ya jelaskan aja. Tentang tauhid, tentang ilmu, tentang segala macam. Nah, awalnya seperti itu dulu. Kemudian jelaskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Dan ini perlu waktu dan sabar. Dan juga untuk perhatikan juga ketika dakwah sudah kita usahakan dengan yang terbaik, dengan lemah lembut, dengan ilmu. Ini perlu kepada kesabaran. Karena gak mungkin kita samakan antara kita dengan orang tua kita. Kita alhamdulillah dapat hidayah, cepat menerima. Begitu sampaikan tentang dakwah salaf ini, kita langsung terima. Tapi belum tentu orang tua kita sama seperti kita. Karena dia terdidik puluhan tahun di atas bid'ah dan syirik. Kita mau rubah dalam satu hari, gak mungkin. Atau dalam seminggu, atau dalam sebulan. Gak mungkin, perlu waktu, sabar. Ada yang langsung terima, ada. Hidayah dari Allah, ada yang lambat. Sampai 10 tahun baru terima dia. Maka di situ perlu kepada kesabaran. Seandainya pun, umpamanya dakwah kita sampaikan kepada dia. Dan dia tidak mau terima, sabar. Terus dakwahkan. Dakwahkan, dengan lemah lembut, agar mereka dapat hidayah. Dan gak boleh kita mengatakan kepada saudara kita atau family kita atau orang tua kita, sudah percuma dakwah. Sudah tertutup hatinya, enggak boleh. Dari mana kita tahu? Sering ada orang begitu, putus asa. Sudah tertutup hatinya. Sudah tidak ada kebaikan baginya. Segala macam sudah diucapkan, salah. Justru kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Enggak boleh. Hatta yang sudah jelas, antum perhatikan ini. Ini pelajaran. Ya, pelajaran yang berharga. Antum lihat di mana? Di dalam Al-Quran. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalatu wassalam itu disuruh mendakwakan Fir'aun. Yang menyuruh mendakwakan kepada Fir'aun siapa? Allah. Allah maha tahu bahwa Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Allah tahu. Dan Allah maha tahu bahwa Fir'aun termasuk penghuni neraka. Allah yang maha tahu. Sebelum Allah menciptakan Fir'aun, Allah tahu bahwa Fir'aun kafir. Dan Fir'aun tempatnya neraka. Fir'aun tempatnya neraka. Allah yang maha tahu. Allah tahu semua makhluk ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat semuanya. Fir'aun mati kafir dan tempatnya neraka. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun bagaimana? Izhaba ila Fir'auna. Innahu tagha. faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Kamu berdua pergi kepada Firaun. Datang kepada Firaun, sampaikan kepada Firaun dakwah ini. Karena dia sudah melewati batas, kata Allah. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Firaun perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu bahwa Fir'aun mati dengan kafir. Dan Allah yang maha tahu bahwa Fir'aun tempatnya neraka. Dan Musa dan Harun tidak tahu. Musa dan Harun tidak tahu bagaimana akibatnya Fir'aun, tidak tahu. Tapi tetap disuruh Musa dan Harun alaihi wasallam untuk mendakwakan Fir'aun. Anda perhatikan itu. Nah, kita begitu juga dalam dakwah. Meskipun dia udah ahlul bid'ah, ahlul syirik, yang kita katakan udah gak mungkin dakwah sampai kepada dia. Jangan bilang gak mungkin. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang kehendaki. Anda lihat Nabi Muhammad SAW mendakwakan Abu Talib. Nabi tidak tahu bahwa Abu Talib mati dengan kafir. Tapi tetap berusaha. Nabi mendakwakan Abu Talib supaya masuk Islam. Tapi mati dalam keadaan kafir Abu Talib. Jadi begitu juga dalam masalah dakwah pada orang tua kita, meskipun sudah bertahun-tahun kita dakwakan belum berubah, sabar, doakan terus, mudah Allah memberikan hidayah. Dan cari tempat atau waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah untuk kita berdoa. Cari. Umpamanya di hari Jumat, ba'dal asar, di tengah malam, kita doa, ya Allah tunjukilah orang tua saya supaya dapat hidayah, karena dia terus berbuat syirik dan yang lainnya. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Yang lain. Jadi kita doa untuk dapat hidayah ya, untuk doa banyak mohon ampun gitu belum diberi berkatnya. Lo kalau dia muslim? Enggak, kasusnya orang tuanya masih syirik gitu. Berarti muslim tapi muslim dia? Iya, Islam tapi dia mengerjakan syirik gitu. Oh iya, dia mengerjakan kesyirik karena kejahilan dia, kebodohan dia. Boleh kita mintakan ampun. Dia tetap muslim karena belum sampai hujah kepada dia. Tapi tetap kita doakan untuk dapat petunjuk. Kalau orang kafir, kafir asli, supaya dia kita doakan supaya dapat hidayah. Mendoakan ampun gak boleh. Orang tua kita kafir, betul kafir, kita doakan supaya dapat hidayah. Mintakan ampun gak boleh. Tapi kalau dia muslim berbuat kesyirikan karena kebodohan, karena kejahilan. Gak boleh langsung kita katakan dia musyrik, keluar dari Islam, gak boleh. Karena belum sampai hujah, dan dia tidak tahu hujah itu. Makanya kan disebutkan dalam ayat, hatta yatabayyana lahul huda. Hatta yatabayyana lahul huda. Sehingga jelas petunjuk baginya. Jelas petunjuk. Maka harus jelas itu pemahaman. Jadi ada orang tahu dalil Quran atau hadis, tapi dia enggak paham. Belum sampai hujah pada dia. Tidak paham apa yang disampaikan. Dia harus sampai dulu hujah itu pada mereka. Ya, yang lain. Iya. Semuanya kita seperti kasus kami di Amerika ya. Tidak, kami ada imam dari katanya sih dari Pakistan gitu ya. Kalau ngejalanin sholat Idul Fitri atau gitu ya kan, makanya anak imam aja pada gimana gitu kan. Nah itu cara pelaksananya cara lain gitu loh kan. Yang bisa dilaksanakan di Indonesia. Kita sebagai makmum gimana Ustaz? Maksud pelaksananya gimana? Akhirnya. Tentang tadi waktu itu dia baca Al-Fatihah dulu baru takbir yang berapa 7 kali itu. Iya. Jadi kita harus mengikuti. Gimana waktu itu kan bingung. Ini mau ikut dia. Ikut aja. Ikut nggak masalah. Ikut. Ataupun kesalahannya dia nanggung. Yang benar itu 7 itu nanti saya akan jelaskan insya Allah di hari Sabtu nanti berkaitan dengan hari raya insya Allah. Jadi di awal 7, yang 5 di awal sebelum membaca Al-Fatihah nasnya dalilnya seperti itu. Atau bisa jadi orang yang juga tidak tahu. Bukan kita enggak bisa memastikan tentang mazhabnya, belum tentu juga dia paham. Bisa juga dia tidak paham. Jadi antum juga jangan melihat oh karena dia pakai gamis, pakai jubah, syekh, belum tentu. Di Saudi itu ada pakai jubah, pakai gamis, potong-potong kambing. Gak ngerti apa-apa. Cuma di kita ini kan terlalu. Orang jenggotnya panjang. Wah ini syekh ini. Ya belum tentu. Dia ngomong bahasa Arab gak nyambung. ikut aja. Yang lain. Iya. Ya, kalau misalkan kita mendatangi orang pintar gitu tadi ya, misalkan punya kesulitan gitu, terus kita bertanya, misalkan dikasih wirid-wirid gitu, suruh diamalin, itu termasuk syirik atau misalkan bertawasul dengan orang soleh? Termasuk syirik. Iya. Sekarang kan yang dikatakan orang pintar, paranormal, itu macam-macam orangnya. Dan di Indonesia ya, yang dibilang kiai itu siapa saja, termasuk kerbo pun kiai di Indonesia. Selamat. Ya kan, kiai selamat. Kerbo, kiai selamat. Ma'ruf terkenal di Indonesia, kiai selamat, kerbo. Jadi di Indonesia, kata kiai juga orang menganggap itu dia orang yang suci. Padahal kerbo, sampai kotorannya dipeperkan ke mukanya. Tabaruk. Mencari barokah. Nah sekarang yang terjadi, ada orang-orang yang memang orang dukun ya, dia dibilang kiai atau dia habib, padahal kita dia dukun. Kemudian dia kasih amalan kepada orang, wirid segini, ada 1000 kali, 2000 kali. Gak ada Nabi, Nabi ngajarkan. Kita datang aja gak boleh dalam Islam. Dan dia punya hubungan dengan jin, punya hubungan yang kuat dengan jin, karena dia untuk melakukan itu jelas selalu minta kepada jin. Dan kita bisa tahu bahwa mereka mendatangi kubur-kubur tentu untuk menguatkan apa keyakinannya dia. Begitu juga mereka mengajarkan bid'ah kepada umat ini. Jadi kita nggak bisa jadikan ukuran, karena itu jelas menyalahi tolak ukur kita dikatakan oleh para ulama Quran dan Sunnah. Yang dasar dalil Quran dan Sunnah, tolak ukur kita Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan kalian percaya kepada orang yang terbang di udara atau berjalan di atas air, yang kalian percaya. Sampai kalian cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Itu Imam Syafi'i pertama itu. Jangan kalian percaya. Jadi banyak orang-orang yang menganggap bahwa dia punya kehebatan. Itu sihir pada hakikatnya. Sihir. Jadi orang yang punya sihir, memang sihir dibilang oleh mereka karomah. Kemuliaan. Beda kalau karomah gak bisa dipelajari. Kalau sihir bisa dipelajari. Dan ilmu yang tidak bermanfaat ilmu sihir. Jelas. Ya. Atau kekuatan tidak bisa dibakar, enggak bisa dibacok dan yang lainnya itu adalah sihir. Bukan karoma, itu sihir. Iya. Menurut saya dulu pernah bertawasul ke orang yang soleh itu, lebih dari sana malah dikasih kayak tulisan Arab yang balik, apa tulisan terbalik-balik. Iya. Dan disuruh jangan dibawa ke kamar mandi dan sebagainya. Ente harus taruh di tempat yang aman, di bawah pusar untuk dekat pusar dan lain-lain. Iya. Itu bagaimana menyikapinya? Lah itu yang dikatakan jimat. Gitu. Ya itu. Beliau juga ini kata apa ya? Masjid gitu juga. Ini Pak punya pesantren gitu. Dia enggak jadi ukuran. Di Indonesia yang mengajak orang kepada kubur-kubur, menyembah kubur juga orang kiai-kiai. Yang muridnya ribuan di Indonesia. Jadi gak jadi ukuran soal muridnya banyak. Yang diajarkan juga ilmu kalam, ilmu syirik, ilmu filsafat, dan yang lainnya. Fikihnya juga yang terbanyak bagi mereka diajarkan fikih. Tapi fikih yang kata mereka merujuk kepada kitab kuning, isinya taklid aja. Gak diajarkan dengan dalil. Tidak. Apalagi tauhid, al-uluhiyah gak diajarkan sama sekali. Pesantren-pesantren itu. Apakah kita harus menjauhi dakwah dia Ustaz, yang menghindari kata yang lebih daripada itu? Kita kan gak boleh mengikuti orang-orang yang menyimpang dari jalan yang hak ini, menyimpang dengan sunnah, menyimpang dari sunnah. Kita harus menjauhi mereka. Meskipun jadi makmum Ustaz. Enggak, kalau kita lihat, kalau umpamanya orang itu dia adalah orang yang belum tahu tentang kesyirikan, kita datang ke setempat, dia tidak tahu. Dan kita juga enggak tahu dia syirik atau tidak. Kita boleh jadikan imam. Tapi kalau kita tahu, memang si kiai ini atau si habib ini mengajak orang pada syirik, dan kita tahu dia menyembah kubur, enggak boleh dijadikan imam. Itu penjelasan para ulama. Itu jawaban Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya seperti itu. Enggak boleh. Kalau sudah jelas dia berbuat syirik, enggak boleh dijadikan imam. Iya. Tentang turunnya Allah pada sepertiga malam itu ada yang mengatakan kalau Allah zatnya itu turun berarti Allah itu kerjanya turun-turun aja begitu. Nah, gimana menghadapi begitu? Kita enggak usah jawab sebenarnya. Kita katakan kewajiban kita untuk mengimani semua ayat atau hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Kewajiban kita untuk mengimani, tidak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita menanyakan, enggak boleh kita mentakwil, dan enggak boleh kita mengejek. Jelaskan kepada mereka bahwa Nabi menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Kita prinsip Ahlussunnah, kita wajib menetapkan. Enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana turunnya Allah, enggak boleh. Kita wajib tetapkan, artinya turunnya zat Allah, bukan turunnya rahmat. Kemudian tentang bagaimana Allah turun, Allah yang Maha tahu. Sudah. Dan kita enggak boleh mengatakan kalau begitu pekerjaan Allah itu turunnya, enggak boleh. Ini penghinaan kepada Rasulullah yang mengatakan Allah turun ke langit dunia, Rasulullah. Dan juga penghinaan kepada Allah, tidak boleh. Dia wajib mengimani, selesai sudah. Kewajiban kita ketika sepertiga malam dianjurkan kita untuk dianjurkan, maksud saya bukan diwajibkan, dianjurkan bagi kita kesempatannya itu untuk kita berdoa, untuk kita sholat tahajud, untuk berdoa minta ampun kepada Allah, kan disebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang minta ampun aku akan ampunkan, kata Allah, barang siapa yang minta aku akan penuhi permintaannya, barang siapa yang barang siapa yang minta aku akan penuhi permintaannya, barang siapa yang minta ampun aku ampun dosanya. Nah, kita minta ampun kepada Allah saat itu. Jadi jangan kita mengejek, karena orang-orang ini kadang-kadang dia tidak percaya dengan, atau dia tidak meyakini karena kemampuan akalnya terbatas. Makanya ketika berbicara tentang asma wa sifat, ini kewajiban kita untuk mengimani, dan akal ini terbatas. Enggak mampu untuk memikirkan, enggak mampu. Kewajiban untuk tunduk. Jangankan kita membahas tentang masalah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, yang berkaitan dengan zat Allah. Yang taharah aja dia enggak bisa untuk berpikir. Yang masalah taharah, sekarang kita batal, tentu. Yang diusap itu apanya? Duburnya atau muka yang diusap? Tanya kepada dia. Dia enggak akan bisa jawab. Kenapa? Akal wajib tunduk. Apalagi berkaitan tentang masalah asma wa sifat. Wajib untuk tunduk dia. Jangan dia gunakan akal yang picik. Kalau itu Allah turun ke langit dunia, sedangkan malam ini berbeda di dunia dan yang lainnya, enggak boleh. Dan Nabi ketika menyampaikan, Nabi yang Maha tahu. Artinya, maksud saya, Nabi tahu tentang seperti itu dari Allah SWT. Jadi Allah yang Maha tahu memberitahukan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita. Perbedaan-perbedaan itu ada terjadi di dunia Islam, tapi enggak boleh menolak. Jadi kita menjelaskan, kalau mereka menolak, ya kita tinggalkan aja. Gak usah dibantah. Ya gak usah dijawab. Syubhat-syubhat itu kadang-kadang ya karena kejahilan, karena hawa nafsu dan yang lainnya. Kalau gak ada, saya lanjutkan biar selesai hari ini tentang masalah prinsip dakwah salaf ini. Kita masuk yang ke-6 ya. Yang ke-6, entah prinsip dakwah salaf ini, bahwa dakwah salaf ini melarang kaum muslimin melakukan perbuatan bid'ah. Jadi yang ke-6, bahwa dakwah salaf ini memerangi bid'ah atau melarang orang berbuat bid'ah. Dan bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama, yang tidak ada contohnya. Yang dijelaskan oleh Imam Syatibi, yang dikatakan bid'ah itu, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Imam Syatibi ini, dia hidup pada abad ke-8 Hijriah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama, yang dibuat-buat, yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Itu namanya bid'ah. Ya, bid'ah adalah masalah akidah, bid'ah adalah masalah ibadah dan yang lainnya. Jadi ahlu sunnah itu dalam prinsip dakwanya melarang orang berbuat bid'ah, karena Allah melarang berbuat bid'ah, karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmat kuat asmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Islam sudah sempurna, gak boleh tambah, gak boleh dikurangi, sempurna agama Islam ini. Kemudian dalil dari penjelasan para ulama, Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, surah Al-Maidah ayat 3, kata beliau begini, ini merupakan nikmat Allah Ta'ala terbesar yang diberikan kepada umat Islam tatkala Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkan oleh beliau adalah benar dan tidak ada kebohongan dan tidak ada pertentangan sama sekali. Allah berfirman, sebagaimana Allah berfirman, wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Maksudnya benar dalam kabar yang disampaikan dan adil dalam seluruh perintah larangan. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka ridhoilah Islam untuk diri kalian karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karenanya Allah mengutus Rasul yang paling utama dan karenanya pula Allah menurunkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi sempurna agama Islam ini. Tidak boleh kita menambah-nambah lagi. Dan orang yang menambah-nambah amalnya tertolak. Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak contoh dari kami tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi orang yang mengajak kepada kesesatan, orang yang mengajak kepada bid'ah, dia akan menanggung dosa orang-orang yang disesatkan. Jadi kiai-kiai atau habib atau ustaz yang mengajak orang kepada bid'ah dan dia tahu itu bid'ah, dia ajak orang kepada bid'ah, maka dia menanggung dosa orang-orang yang disesatkan. Nabi bersabda, "Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya dan hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Jadi orang, hadis ini sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Makanya dakwah salaf ini mengajak orang kepada sunnah dan melarang perbuatan bid'ah. Bukan berarti dakwah kita ini terus-menerus menjelaskan atau berbicara tentang masalah bid'ah, tidak, banyak yang kita bicarakan. Cuma bid'ah ini sama dengan syirik, sangat berbahaya buat Islam dan buat orang yang mengadakan bid'ah itu. Karena Nabi meninggalkan Islam ini dalam keadaan putih bersih. Tidak ada bercak syirik, tidak ada bercak bid'ah, tidak ada. Tidak ada khurafat. Nabi mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari yang putih bersih ini, mesti dia akan binasa. Jadi Islam itu bersih, Nabi tinggalkan. Tidak ada bid'ah. Makanya di zaman Nabi SAW, belum ada bid'ah. Tapi Nabi terus mengingat umatnya. Ingatkan terus umatnya bahwa bid'ah itu sesat. Dan setiap kesatan tempatnya neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Jadi Nabi yang pertama kali bicara soal bid'ah itu Nabi. Yang melarang umat dari perbuatan bid'ah, Rasulullah. Jadi kita mengingatkan umat dari perbuatan bid'ah karena bid'ah ini sangat berbahaya. Makanya para sahabat pun mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Nabi mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan demikian. Begitu juga para sahabat mengingatkan seperti itu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Jangan kalian mengikuti, jangan berbuat bid'ah karena kalian sudah cukupkan dengan Islam dan setiap bid'ah adalah sesat. Begitu juga Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang baik. Dan dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Semua bid'ah adalah sesat. Dan para ulama banyak sekali menjelaskan tentang masalah ini. Dan bid'ah menurut penjelasan Imam Sufyan Ats-Tsauri itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena apa? Karena maksiat, orang yang berbuat maksiat dia mudah untuk taubat, tapi orang berbuat bid'ah sulit untuk taubat karena dianggap perbuatannya baik. Jadi al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Dan bid'ah ini banyak sekali. Dan ciri-ciri al-bid'ah juga banyak. Mereka berfirqah-firqah, bergolong-golongan, mengikuti hawa nafsu, mendahulukan akal atas wahyu. Mereka tidak tahu tentang sunnah. Masih banyak lagi, puluhan ciri-ciri daripada ahlul bid'ah yang disebut oleh para ulama. Dan di antara sebab timbulnya bid'ah itu karena kebodohan. Di antara sebab timbulnya bid'ah karena kejahilan. Timbulnya bid'ah karena mengikuti hawa nafsu. Timbulnya bid'ah karena fanatik kepada mazhab. Timbulnya bid'ah karena berpegang kepada akal. Timbulnya bid'ah karena berpedoman kepada hadis lemah dan palsu. Timbulnya bid'ah karena apa? Karena berlebihan dalam beragama. Banyak sebab timbulnya bid'ah. Dan sikap ahlu sunnah kepada bid'ah sangat keras. Ini kepada tokoh-tokohnya, bukan kepada orang awam. Ada tokoh-tokoh yang sudah kita ingatkan, mereka jangan sampai berbuat bid'ah, jangan menyesatkan umat. Mereka tetap keras, maka kita bersikap pada menjauhkan mereka. Tokoh yang betul-betul mereka sudah faham, tapi mereka berbuat bid'ah, nah kita boleh mengingatkan pada mereka itu. Dengan boleh menghajar, artinya mengisolir mereka, meninggalkan mereka, tidak mengucapkan salam. Ini dibahas oleh para ulama. Tapi tetap melihat kepada maslahat dan mafsadah. Manfaat atau tidak, kita lakukan itu. Selalu sunnah selalu memanfaatkan dakwah. Artinya, daripada menghajar, lebih bagus berdakwah. Sekarang, kondisi yang kita lihat, yang terbanyak itu adalah ahlul bid'ah. Yang terbanyak ahlul bid'ah. Kalau di zaman dahulu yang terbanyak ahlu sunnah. Sehingga kalau kita menghajar, tidak memberikan salam, tidak menegur dia, dia sempit. Dan dia berusaha untuk taubat. Tapi kalau sekarang, yang terbanyak adalah ahlul bid'ah. Dihajar tambah besar bid'ahnya. Justru kesempatan kita mendatangi dan mengingatkan mereka dengan cara yang baik supaya mereka taubat. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ahlul bid'ah ini banyak sekali. Dan kita tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah, tidak boleh. Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda kiamat, yaitu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Tanda kiamat, orang belajar kepada ahlul bid'ah. Makanya kita tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Dan mereka, para ulama, melarang kita untuk duduk bersama ahlul bid'ah, tidak boleh. Sampai dikatakan oleh Ibnu Abbas, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kamu duduk bersama pengikut hawa nafsu karena akan menyebabkan hatimu sakit. Ini maksud di sini adalah ahlu bid'ah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan demikian, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Kata Imam Hasan Al-Basri, jangan kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu. Jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah, jangan berdebat dengan mereka dan jangan mendengar perkataan mereka. Ini penjelasan para ulama. Kemudian kita masuk sekarang poin yang ketujuh. Tapi ini semuanya kita lihat dari maslahat dan mafsadahnya. Masuk poin prinsip dakwah yang ketujuh, yaitu bahwa dakwah salaf mengajak umat untuk menuntut ilmu syar'i. Bahwa dakwah salaf ini mengajak umat untuk menuntut ilmu syar'i. Mengajak mereka untuk belajar ilmu syar'i, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Sebab kita punya dalil yang kuat. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim wajib. Makanya untuk ilmu wajib. Dan anda melihat kalau dakwah-dakwah hizbiyah itu enggak menganjurkan mereka untuk talabul ilmi. Lebih banyak menganjurkan mereka untuk berpolitik. Atau untuk berdakwah tanpa ilmu. Berjalan ke masjid-masjid, ya, keliling, tidak nuntut ilmu. Sebagian ngajurin orang untuk politik, sebagian lagi jalan keliling ke masjid-masjid. Tidak yang nuntut ilmu. Sedangkan dakwah salaf mengajak orang kalau boleh ilmi, karena gak boleh tinggal sampai kita wafat nuntut ilmu ini. Dan kalau orang mengatakan, dan sering sekali mereka mengatakan, bahwa dakwah salaf tidak ada perhatian kepada masyarakat. Tidak perhatian kepada umat, sibuknya nuntut ilmu. Kita jawab kepada mereka. Jawabannya sudah ada di buku saya ini. Kita katakan kepada mereka, mana yang paling manfaat kepada umat ini daripada mengajarkan ilmu ini? Ilmu ini kita ajarkan kepada umat yang tadinya umat ini sesat dapat petunjuk. Yang tadinya mereka dalam kegelapan, mereka dapat cahaya. Yang tadinya mereka berbuat syirik, kembali ke tauhid. Yang tadinya mereka berbuat bid'ah, mereka kembali kepada sunnah. Ini punya perhatian yang besar. Jadi dakwah salaf punya perhatian yang besar pada umat. Kalau orang mengatakan yang punya perhatian menolong mereka ini, ya kalau kita umpamanya menolong mereka dengan harta, bukan berarti dakwah salaf tidak menolong mereka. Dakwah salaf tetap. Cuma untuk perhatikan bahwa membantu orang-orang fakir miskin dengan harta, itu dilakukan juga oleh siapa? Orang kafir. Tapi ilmu gak ada yang lakukan kecuali orang-orang yang paham Quran dan Sunnah. Kemudian mereka juga mengatakan yang dimaksud memperhatikan umat itu seperti kita ikut dalam kancah politik. Kita lihat siapa yang berhak untuk di sana. Bukan semua orang. Jadi kita bukan tidak perhatian. Karena apa? Yang ada politiknya, politik yang kotor. Justru kita yang paling pokok bagaimana merubah umat ini menjadi kepada kebaikan, mengajak umat ini kepada kebaikan. Makanya kita ajak mereka untuk menuntut ilmu. Karena apa? Islam ini akan tegak dengan ilmu dan amal. Bukan dengan perkataan, tapi dengan ilmu dan amal. Makanya kita ajarkan ilmu yang benar kepada umat ini. Ilmu an-nafi wal amalus saleh. Karena yang dibawa oleh Nabi dua. Al-ilmu nafi wal amalus saleh. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah yang mengutus nabinya dengan membawa petunjuk ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq, yaitu amal saleh. Agar Allah tampakkan agama ini seluruh agama. Jadi yang dibawa nabi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Maka perhatian salaf ini kepada ilmu ini sangat besar. Karena ilmu lah yang paling bermanfaat untuk kita jelaskan. Dan kalau seorang meninggal dunia, di antara amal yang terus mengalir apa? Ilmun yuntafa'ubi. Kata nabi, idza matal insanu in qata amalu ila min thalathin shadaqatin jariyah aw ilmin intafa'u bi aw waladun salih yad'una. Apabila seorang manusia meninggal, lafaz yang ada dalam hadis itu al insan, sering orang menyebutkan idza mata ibnu adam, semua lafaz dalam hadis idza matal insan. Apabila seorang manusia meninggal, terputus amalnya kecuali tiga. Yang pertama shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, yaitu apa? Anak yang soleh yang mendoakan. Dan keutamaan ilmu ini sangat besar. Saya sebutkan dalam buku saya, menuntut ilmu jalan menuju surga itu. Jadi, ikhwan fiddin, jazakumullah, bahwa ilmu ini sangat penting. Dan kita, kalau ingin menjadi orang yang baik, itu harus dengan ilmu. Sebab Allah kalau mengendaki seorang kebaikan, diberikan dia pemahaman tentang agama ini. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang dikutip oleh Imam Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Jadi orang yang diinginkan oleh Allah baik, diberikan pemahaman tentang agama. Dan untuk ilmu ini wajib. Wajib. Dan harus terus menuntut ilmu. Makanya dakwah salaf ini mengajak orang untuk menuntut ilmu. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama. Ini penjelasan Ibnu Qayyim. Saya bawakan penjelasan Ibnu Qayyim. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat berdakwah, dan kepada ilmu Seseorang berdakwah bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Jadi seorang boleh berdakwah kalau dia sudah menuntut ilmu. Enggak boleh orang berdakwah kalau dia tidak punya ilmu, tidak boleh. Ini dijelaskan oleh Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama yang ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Jadi artinya setiap dai, setiap mubalig, setiap ustaz, dia wajib menuntut ilmu syar'i. Dia belajar Al-Qur'an Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kalau dia tidak belajar, itu berbahaya. Dan ada tiga kaidah yang harus diperhatikan. Tiga syarat bagi orang-orang yang mendakwakan dakwah yang hak ini, ada tiga syarat. Yang pertama, syaratnya salamatul mu'taqad. Akidahnya benar. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya benar. Yang ketiga, salamatul amal. Beramal dengan benar. Jadi dakwah ini harus tiga syarat. Banyak orang-orang yang berdakwah ini dia tidak punya akidah yang benar. Jadi harus akidahnya benar dulu. Dia harus belajar tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan akidah salaf, harus belajar dia. Yang kedua syaratnya salamatul manhaj. Dia harus memahami Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Yang ketiga salamatul amal. Dia harus selamat amalnya, benar, beramal dengan benar, ikhlas karena Allah dan ittiba. Tidak boleh dia berbuat bid'ah. Ini prinsip dakwah dari Ahlus Sunnah dalam talabul ilmi dan juga dalam dakwah. Kemudian kita masuk yang kedelapan. Prinsip yang kedelapan, bahwa dakwah salaf ini mementingkan tasfiyah dan tarbiyah. Dakwah salaf ini memperhatikan tasfiyah dan tarbiyah. Jadi tasfiyah artinya membersihkan atau memurnikan. Tasfiyah itu artinya membersihkan atau memurnikan. Jadi memurnikan akidah dari pemahaman yang salah, yang keliru, atau dari kesyirikan dan yang lainnya, dari pentakwilan. Kemudian juga tarbiyah, mendidik umat di atas agama yang hak, di atas pemahaman yang benar. Tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama salaf. Jadi tasfiyah memurnikan ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh yang jelek. Kemudian tarbiyah mendidik mereka di atas Islam yang bersih. Di tasfiyah dan tarbiyah. Dan ini yang sering disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang tasfiyah dan tarbiyah. Jadi tasfiyah ada penyaringan, jadi pembersihan. Jadi akidah-akidah yang menyimpang kita bersihkan, kita jelaskan kesesatannya. Kemudian bid'ah-bid'ah kita jelaskan. Kemudian juga penambahan-penambahan baru dalam agama kita jelaskan. Kita juga jelaskan tentang masuknya hadis dhaif dan palsu, hadis lemah dan palsu. Kita harus bersihkan. Tasfiyah namanya. Penyaringan. Kemudian saya itu tarbiyah, pendidikan umat di atas Islam yang murni. Dakwah salaf ini mengajak pada demikian. Ya, kita istirahat dulu sebentar 10 menit, setelah itu nanti kita lanjutkan lagi. Kita waktu masih panjang, masih 1 jam. Kita istirahat sebentar 10 menit, setelah itu kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.